mari kita bersama-sama untuk kemudian berupaya memperbaiki amal soleh kita, memperbaiki hati kita sebelum kita memperbaiki organ-organ tubuh kita ini. Jangan biarkan ada melekat sifat-sifat jahat dan buruk padanya. Maka harus kita berupaya untuk membersihkannya. Karena kepingin kita mengirim ke semua organ-organ tubuh ini kebaikan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jikalau engkau masa mudanya ya ibadallah terus memupuk diri dengan amal soleh, di masa tua Allah Azza wa Jalla menyiapkan bantuan dan pertolongannya, penjagaan dan perlindungannya. Jikalau di masa muda engkau benar-benar menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, tidak boleh berkecil hati, wahai orang-orang yang berupaya untuk meniti jejak Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hidupnya. Allah mempersiapkan di depan engkau kemenangan. Allah Azza wa Jalla mempersiapkan di depan engkau kemuliaan. Engkau yang pertama kali akan memetiknya sebelum orang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an.